atau mendapatkan seseorang, sama-sama Bani Israel, dia mendapatkan saudaranya melakukan kemaksiatan, melakukan an-naqs fid-din, fayaqul, maka orang ini berkata, yakni menasehati, karena mendapatkan saudaranya terjatuh ke dalam an-naqs fid-din, dia pun berkata, ya hadza ittaqillah, wahai orang ini, takutlah kepada Allah. Nahi mungkar. Wa ta'ma tasna'u, dan tinggalkanlah apa yang kamu lakukan ini. Fa innahu la yahilu laka, sesungguhnya itu tidak halal bagimu. Karena kemaksiatan apapun jenisnya, tidak ada yang namanya maksiat itu bagus, halal tidak ada. Atau maksiat islami tidak ada. Tidak halal namanya maksiat, apapun labelnya. Tidak halal ini maksiat. Sumayalqahu minal ghad wa huwa ala halihi. Kemudian dia mendapatkan saudaranya esoknya minal ghad wa huwa ala halihi. Masih dalam kondisi seperti itu. Barakallahu fikum. Dia dapatkan saudaranya yang dia nasihati, ittaqillah wadda' matasna', ternyata wa huwa ala halih, dalam keadaan seperti itu. Fala yamna'uhu dhalik. Kemudian setelah itu dia pun tidak mau mencegahnya. Udah bosan. Kemarin dibilangin ajak, dibilangin lagi sama. Fala yamna'uhu. Akhirnya enggak mau mencegah kemungkaran. An-naqs fid-din. Ayakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Bahkan apa? Bahkan orang itu menjadi akilah, ikut makan bareng bersamanya. Wa syaribahu, ikut minum bareng bersamanya. Dengan pelaku maksiat. Malah asik ikut nimbrung di majlis makan dan minumnya. Wa qa'idahu, dan majlis duduknya, ngobrolnya. Malah ikut nimbrung dalam majlis maksiatnya, duduk makan ngobrol di situ. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi di kalangan Bani Israel. Falamma fa'alu dzalik, maka setelah mereka, siapa mereka? Bani Israel, melakukan hal tersebut, yakni tidak ada lagi yang mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah mereka, yang tadinya mau nahi mungkar malah sekarang ikut terlibat. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah timpakan kepada hati-hati sebagian mereka atas sebagian. Namanya kemungkaran akan menimbulkan gesekan dan permusuhan. Akhirnya itu yang terjadi. Ba'duhum bi ba'd. Suma qala. Kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Maidah ayat 77-79. Beliau bawakan ayat ini sampai pada ayat ke-81. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat, dikutuk orang-orang kafir, min bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud, melalui lisannya Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam, dalam melalui lisannya Isa Ibnu Maria dalam kitab Taurat Injil Zabur disebutkan laknat-laknatnya mereka silih berganti. Kenapa mereka silih berganti dilaknat dalam kitab Taurat Zabur Injil? Dzalika bima asau. Yang demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas-batasnya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Juga di samping mereka bermaksiat melampaui batas-batas Allah Ta'ala, kanu la yatanahawna munkarin. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran. Fa'alu, yang mereka lakukan dari kemungkaran itu. Tidak ada lagi satu sama lain saling tegur menegur, ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Diam. Maka labi sama kanu yaf'alun. Pasti pakai lam taukid. Sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Taro kathiran minhum, kamu lihat Muhammad, kebanyakan dari mereka yatawallaun alladzina kafaru, wala, berloyalitas membela mendukung orang-orang kafir. Orang punya kitab malah yang didukung orang kafir. Naudzubillah, itu mereka. Walabisa labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, pasti sejelek-jelek apa yang telah mereka lakukan atas diri mereka. An sakhitallah alaihim, Allah murka atas mereka. Wa fil adabihum khalidun, dan di dalam adab mereka itu kekal. Barakallahu fik. Setelah itu diingatkan Nabi kita dan kita juga, walau kanu yu'minun, coba kalau mereka Bani Israel, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Billahi wan nabiyyi, kepada Allah dan kepada Nabi. Wa ma unzila ilaih, dan apa yang diturunkan kepadanya. Mattakhaduhum awliya, tidaklah mereka akan menjadikan walak-walaknya, walinya dari selain Allah. Namun yang dijadikan, walakinna kathiran minhum fasikun, namun kebanyakan mereka memang orang yang fasik. Fasik yakni kharijun an ta'atillah. Ibnu Katsir menyebutkan makna fasik kharijun an ta'atillah. Itu kebanyakan dari mereka. Barakallahu fikum. Jadi ayat ini kata Ibnu Katsir menyatakan yukhbiru ta'ala, ayat ini yang kita baca tadi, Allah Ta'ala mengkhabarkan annahu la'anal kafirin, bahwasanya Allah mengutuk orang-orang kafirin min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, min dahrin tawil, dari masa yang panjang, ya, dari Nabi Dawud turun ke bawah sampai Nabi Isa. Ya. Silih berganti para nabi melaknatnya. Bima anzala ala Dawud, apa yang diturunkan kepada Nabi Dawud Nabi Yahu alaihi salam, wa ala lisan Isa, melalui lisannya Nabi Isa, bisa babi isyanihim lillah. Disebabkan kata Ibnu Katsir, laknat silih berganti turun kepada mereka melalui lesan para nabi mereka, disebabkan yang pertama isyani, kemaksiatan mereka kepada Allah. Banyak maksiat yang mendatangkan laknat. La'anallah, Allah mengutuk orang-orang yang awam muhdisa, melindungi pelaku bid'ah. La'anallah akilur riba wa mukilah, orang yang makan dan diberi makan. Katibahu wa syahidah, yang mencatat dan menjadi saksi. Maksiat mendatangkan laknat. Banyak. Nah mereka melakukan. Yang kedua kata Ibnu Katsir, mereka menjadi orang-orang yang terlaknat wa i'tidaihim ala khalqih. Adanya permusuhan mereka terhadap makhluknya Allah, membunuh para nabi, membunuh para rasul, barakallahu fikum, dan ini kejahatan yang sangat besar. Artinya kalau kepada para nabi saja berani, apalagi kepada pengikutnya. Itu Yahud, itu Bani Israel, sehingga mereka dilaknat, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir. Terus kita lanjutkan hadis summa qala. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam membacakan surat Al-Maidah ayat yang ke 878 sampai 81, summa qala. Setelah itu beliau berkata, kalla, tidak demikian. Wallahi lata'muranna bil ma'ruf. Wallahi, bersumpah pakai nama Allah. Ditambah lagi lam dan nun taukid, la ta'muronna, pasti kalian harus amar ma'ruf. Walatanhauna 'anil munkar, pasti kalian harus mencegah kemungkaran. Walatakhudana 'ala yadidh dhalim, kalian pasti harus memegang tangan orang yang berbuat zalim. Unsur ahu kadzaliman aw madluma, bahkan bantu saudaramu yang berbuat zalim atau terzalim. Menolong orang yang berbuat zalim, ya ini cegah. Kalau membantu orang yang terzalimi, menolong. Jangan sampai semakin terzalimi, teraniaya. Ini adalah perintah beliau. Walatatirunnahu alal haqqi atran. Walatatirunnahu, taktirunnahu kata Imam Nawawi, taktifuhum alal haqq. Kalian harus condong, mensimpati, iba kepada kebenaran itu dengan betul-betul condong. Taktirunahu alal haqqi atra. Walataqsurannahu alal haqqi qasra. Dan pasti kalian harus mencegah terhadap orang-orang yang mengurangi kebenaran dengan betul-betul mencegah. Au la yadribannallahu, atau kalau tidak. Pasti Allah timpakan kepada kalian, biqulubi ba'dihim, dengan hati-hati sebagian kali kalian, ba'dukum ala ba'din. Summa layal'annakum kama la'anahum. Kemudian kalau kalian tidak mau condong membela kebenaran, barakallahu fik, mencurahkan perhatian kebenaran, menyampaikan kebenaran dan mencegah setiap orang yang merusak kebenaran, barakallahu fik, atau kalau tidak, Allah akan timpakan kepada hati kalian, atau kalau tidak, dilaknatlah kalian sebagaimana mereka ya Bani Israel dilaknat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa hadza lafdu Abu Dawud. Ini lafaz Imam Abu Dawud. Dalam lafaz yang lain, dari riwayat Tirmidzi, dalam riwayat yang lain dari riwayat Imam Tirmidzi. Kalau riwayat Abu Dawud ini sebagian ulama mendudukkan sebagai wa huwa hadis dhaif, wa Tirmidzi, Ibnu Majah wa khairuhum, ada riwayat yang sahih dari jalan Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dari Ibnu Mas'ud an abihi. Jadi riwayat ini dikuatkan dengan riwayat yang lain. Baik. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma waqa'at Banu Israila fil ma'asi. Setelah Bani Israil terjatuh ke dalam maksiat-maksiat. Antum bisa lihat bagaimana Bani Israil dalam surat Al-Baqarah diceritakan satu persatu kemaksiatan-kemaksiatannya kepada Nabi. Diceritakan kepada kita, barakallahu fikum. Bahkan di dalam banyak ayat Allah ceritakan tentang Bani Israil. Sampai ada surat namanya surat Bani Israil. Ya. Antum lihat bagaimana mereka terjatuh pada maksiat-maksiat. Nahathum ulama'uhum. Lalu para ulama'nya mencegah mereka. Falam yantahu, namun mereka tidak mau berhenti. Ulama'nya menasehati, namun kaumnya tidak mau berhenti. Fajalasuhum, lalu jalasuhum, ulama yang menasehati duduk di majlis mereka. Jalasuhum fi majalisihim, ulamanya yang mencegah tadi duduk di majlis mereka. Wawakaluhum, dan ikut duduk makan bersama mereka, tidak lagi berani mencegah kemungkaran. Washarabuhum, dan ikut bareng minum bersama mereka. Begitu maksud. Apa akibatnya ya ibadallah? Fadaraballah quluba ba'dihim bi ba'd. Allah timpakan hati sebagian mereka atas sebagian. Wala'anahum 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kata beliau. Allah laknat melalui lisan Nabi Dawud, lisannya Isa bin Maryam, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ulama yang seharusnya berfungsi sebagai penuntun, pembimbing, malah sebaliknya ikut bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Akhirnya apa? Para penyimpang semakin merasa dapat angin segar. Di belakang kami ada orang yang punya label ilmu. Itu mengerikan sekali, ya. Sehingga Allah timpakan laknat atas mereka. Barakallahu fikum. Bacalah Rasul. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa kana muttaqia, dan beliau tadinya bersandar lalu duduk. Faqala, lalu bersabda, wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. Nabi bersumpah menggunakan di jiwanya jiwa yang paling baik. Jiwa beliau jiwa yang paling baik yang ada di tangan Allah. Demi Allah. Hatta taktiruhum alal haqi, sehingga kalian harus condong. Taktiruhum alal haq, condong. Simpati. Perasaan simpati kepada kebenaran itu. Harus kecondongan kepada kebenaran itu. Barakallahu fikum. Ini lafaz Imam Tirmidzi. Faedah hadis. Dari hadis ini ada beberapa fawaid penting. Yang pertama, jam'ul yahud baina fi'lil munkar wal jahri bihi wa adami nahyi anhu. Jama'al yahudu orang Yahudi mengumpulkan antara fi'lil mungkar, melakukan kemungkaran, wal jahri bihi, terang-terangan, wa adamin nahyi anhu, dan tidak ada pencegahan dari kemungkaran. Mengumpulkan tiga kejelekan, itu Yahud. Melakukan kemungkaran, itu suatu kemungkaran, harus diingkari. Yang kedua, terang-terangan. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak suka terang-terangan melakukan suatu kejelekan. Yang ketiga, tidak ada pencegahan. Seharusnya kalau kita tahu itu kemungkaran, dicegah. Jangan sampai merembet kemana-mana, ya. Jangan sampai melebar kemana-mana. Barakallahu fikum. Ini orang Yahudi mengumpulkan tiga kejelekan. Dan kita dalam sholat memohon, jangan sampai kita memiliki sifatnya orang Yahudi, ya. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, hadis ini mengandung faedah as-sukut ala fi'lil ma'asi innama huwa tahrib ala fi'liha wa sababu lintishariha. Saya ulangi, as-sukut ala fi'lil ma'asi, diam dari pelaku maksiat. As-sukut ala fi'lil ma'asi, diam, diam dari para pelaku maksiat. Innama huwa tahrib, tidak lain itu akan menjadi tahrib, pendorong, ya, untuk melakukannya. Para pelaku maksiat lewat di depan kita. Antum orang berilmu, merokok misalnya. Dia ngerokok, antum tahu haramnya rokok. Dipajang, ditulis haram, dikasih gambar tengkorak bahaya rokok di depan kamu rokok. Antum diam saja. Tidak ada noleh, tidak ada muka yang tidak suka, diam saja. Orang ini lihat di depan antum, merasa ada pendukung. Nah, ustaz saya mendukung saya. Buktinya apa? Diam. Nah, ini bahayanya. Makanya harus berusaha untuk melakukan pencegahan semampu kita. Afwan, kalau itu anak kita, tidak boleh. Kalau itu tetangga kita, dengan adab yang baik. Kalau itu anak didik kita, santri kita, panggil. Panggil, ingatkan. Kalau itu barakallahu fikum, sesuka ada. Dengan hikmah, agar bisa berubah. Barakallahu fikum. Bahkan kata mu'alif di sini, diamnya dari pelaku maksiat sababun lintisyariha, menjadi sebab tersebarnya. Tersebar kemana-mana. Apa sebabnya? Karena maksiat yang ada di lingkungan itu tidak ada yang berani bicara. Semuanya menunduk diam seribu bahasa. Tidak tahu apa sebab. Maka harus ada yang berani mencoba membangkitkan orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ayo kita mencoba amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Barakallahu fikum. Ada upaya. Jangan di. Kalau tidak, tadi akan menyebar kemana-mana. Ya. Yang ketiga, hadis ini juga mengandung faedah hurmatul julus ma'aman basharal mungkar. Hurmatul julus, haramnya bermajlis, duduk bermajlis bersama orang yang basharal mungkar, langsung sebagai pelaku kemungkaran. Ya. Antum melihat di depan antum ada orang sedang bermajlis minum khamar misal, atau majlis bid'ah yang lebih jelek lagi. Antum tahu jeleknya bid'ah dan itu kemungkaran yang mungkar, maka antum tidak boleh duduk di situ. Berusaha mengingkari, kalau bisa tinggalkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini karena duduknya seorang di majlis bid'ah akan menjadi sebab turunnya laknat. Ya. Karena bid'ah itu perkara yang dilaknat. La'anallah awa muhdisa. Hadis Muslim. Allah melaknat orang yang melindungi atau orang membuat bid'ah. Nah, kita berusahalah untuk jangan bermajlis di situ. Ya, apalagi majlis-majlisnya khawarij, syiah dan yang lainnya. Yang keempat, faedah hadis, ingkarul qalbi lil munkar yaqtadi mufasilatu ahli. Ingkarul qalb, pengingkaran dengan hati, pengingkaran dengan hati. Ini tingkatan pengingkaran ada tiga, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Pengingkaran dengan hati terhadap kemungkaran, yaqtadi mufasalatu ahli, menuntut adanya berpisah dari pelakunya. Ya. Pengingkaran dengan hati, ya, terhadap suatu kemungkaran itu menuntut berpisah dari pelakunya. Atau mengingkari kebid'ahan, hatinya tidak senang, maka hati ini menggerakkan jasad untuk berpisah. Antum tidak suka dengan ahlul bid'ah, kebid'ahannya akan membahayakan antum. Antum ingkari dengan hati, maka jasad pun akan berpisah. Itu karena kata Nabi, al arwah junudun mujannadah. Yang namanya roh itu seperti tentara-tentara yang berkelompok-kelompok. Yang namanya tentara itu berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kalau hati yang baik akan berusaha mencari hati yang baik. Hati yang jelek akan mencari yang cocok-cocok dengannya. Itu. Jadi kita jangan sampai merasa kecil hati. Duh, teman saya kok pada pergi? Iya, mungkin perginya dia karena tidak suka dengan prinsip kita. Setiap taklim mengingatkan bid'ah, setiap taklim mengingkari segala bentuk kebid'ahan, karena dia memang masih senang bid'ah, mungkin tidak kuat telinganya. Akhirnya apa? Pergi. Mungkin perginya dia karena dia pemahamannya khawarij akan lebih baik daripada di sini terus menjadi sebab tercorengnya sebuah dakwah. Seperti itu. Kemungkaran menuntut kita berpisah dari kemungkaran itu. Barakallahu fikum. Hadis ini mengandung faedah yang terakhir. Al-ummah muharram marhumah hiyalati tawasi bil haq was sabr. Al-ummatu al-marhumatu, umat yang dirahmati oleh Allah adalah allati tatawasi bil haq was sabr, yang saling berwasiat, saling menasehati dengan kebenaran dan sabar di atasnya. Watatanaha anil mungkar, dan saling mencegah kemungkaran. Itu ummah marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah, umat yang tegak di dalamnya prinsip-prinsip ini. Saling menasehati. Saling menasehati alal haq, saling menasehati untuk sabar di atas haq, dan juga yang ketiga, saling mencegah kemungkaran. Inilah umat yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Umat yang dilaknat, tidak ada lagi nasihat menasihati. Tidak ada lagi nasihat untuk bersabar, bersabar ya akhi, bersabar ya akhi. Tidak ada lagi kalimat sabar, sabar, sabar. Ya, tidak ada lagi pencegahan dari kemungkaran. Ini umat yang tidak dirahmati Allah. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kita dikumpulkan karena Allah, dan Allah kumpulkan kita nanti di surganya karena sebab kita mencintai karena Allah. Dan Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.